mencintaimu. Maafkan sama ini hanya tubuhku yang kau miliki, karena seluruh hatiku hanya untuk dirinya. Ku tak bermaksud buatmu terlalu.